وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, halaman 90 ya, paragraf terakhir qala Syekhul Islam. Ini ya. Tafadhal dibaca sih. Ya. Siapa? Si Ihsan. Tafadhal Ihsan. Pembicaranya jujur nih. Au yasduqa al hadithu fi kismihi au hukmihi min ghairi imanin billahi wa rasulihi lam yakhruj bidzalika min al kufri musyrikina wa ahli al kitabi yarawna wujuba hadhihi al umuri fala yakunu ar rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma adam syai'in min al wajibati allati yahtasu bi ijabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man qala bi husulil imani al wajibi biduni fi syai'in min al wajibati sawa'un ja'ala fi'la tilkal wajibati laziman lahu au juz'an minhu fahada miza'un lafziyun kana mukhti'an khata'an bayyinan wa hadhihi bid'atul irja'i allati a'dhamu salafi allati a'dhama as-salafu wal a'immatul kalami al-kalama fi ahliha wa qalu fiha min al-maqalati al-qalilati ma huwa ma'rufun wa salatu hiya a'dhamuha wa a'ammuha wa awwaluha wa ajalluha. Naam. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qad tabayyana anna ad-din la budda fihi min qawlin wa 'amalin wa annahu yamtani an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi bi qalbihi wa lisanihi wa lam yu'addi wajiban zahiran wala salatan wala zakatan wala siyam wala ghairu dhalika min al-wajibati. Ya barakallahu fiik. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sesungguhnya telah jelas ya. Telah jelas, telah clear bahwasanya agama ini an-din la budda fihi min qaulin wa amalin. Bahwasanya dalam agama ini mesti ada unsur ya, ucapan, amalan. Tidak bisa amalan apa, tidak bisa keyakinan saja. Wa annahu yamtani wa yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih, dan tidak mungkin, mustahil seorang beriman pada Allah dan Rasulnya, biqalbihi dengan lisannya, afan, dengan kalbunya au bi qalbihi wa lisani, atau dengan kalbu plus lisannya, namun lam yuaddi, namun dia tidak menunaikan wajiban, kewajiban zahiran yang lahiriah, ya, wala salatan, dia tidak mau mengerjakan salat sama sekali, wala zakatan, tidak mau mengerjakan zakat, wala siyaman, tidak mau berpuasa, ya, wala ghairu dzalika minal wajibat, dan yang lainnya dari kewajiban yang lainnya, semisal menunaikan haji dan yang lainnya. Ya. Tidak mungkin seorang beriman dikatakan demikian beriman, karena iman adalah qaulun wa amalun. Tidak cukup qaulun, tidak cukup i'tiqadun. La li ajri anna Allah awjabaha mithlu ay yuaddi al amanata. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bukan karena Allah mewajibkannya seperti Allah, seperti ya, dia menunaikan amanah, lisannya jujur, awya dilab fikismi, atau dia berlaku adil dalam keputusannya, pembagiannya, wa hukmi maupun keputusannya, min ghairi imanin billahi wa rasulih, ya, ya, kemudian tanpa ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, nah, ya. Walam yukhrij bidzalika minal kufr. Maka apa yang semua diamalkan tadi, dia menunaikan amanah, lisannya jujur, adil dalam pembagian, hal itu tidaklah mengeluarkan dia dari kekafiran. Kalau dia tidak mau beramal hal-hal yang wajib tadi, tidak salat, tidak zakat, tidak haji, tidak puasa, ya. Nah, fa innal musyrikin wa ahlul kitab, karena yang namanya musyrikin, ahlul kitab, ya rauna wujuba hadhil umur. Mereka pun menganggap wajibnya perkara ini. Fala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih, maka seorang tidaklah dikategorikan beriman pada Allah dan Rasulnya, ma'ada min syai'in minal wajibat. Ya. Tetapi tidak ada sesuatu apapun dari kewajiban-kewajiban yang dikerjakan, allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang secara khusus diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ghala bi husulil imanil wajibi biduni amali biduni fi'li syai'in minal wajibati, maka barang siapa yang menyatakan oh iman sudah ada, iman yang wajib, tanpa ada perbuatan sedikit pun perbuatan dari yang wajib-wajib, sawa'un ja'ala fi'latil kal wajibati laziman lahu aw juz'an minhu, ya, apakah sama saja, apakah dia menjadikan perbuatan-perbuatan yang wajib tadi itu adalah keharusan atau hanya bagian parsial, ya, dia mau menganggap apa iman itu qaulun, apa iman itu amalun ke, atau cuman iman itu dianggap sebagai syartu kamalin ke, itu sama aja di gini. Kalau dia menyatakan laziman, berarti dia menyatakan iman qaulun wa amalun. Kalau dia menganggap juz'an minhu, itu dia berarti menganggap iman itu hanya syartu kamalil iman, ya. Oh, seperti itu ke, sama aja. Kalau dia enggak mau beramal sama sekali, maka dia bukan Islam. Karena iman itu qaulun wa amalun. Amalun itu bukan cuma di lisan, bukan cuma diyakini, tapi juga diterapkan. Ya, kecuali ada uzur yang dia tidak bisa beramal di situ. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fa hadha niza'un lafzi kana mukhti'an khata'an bayyinan. Ya. Ya, walaupun ini adalah perbedaan lafzi, niza', ya, perselisihan dalam lafaz, dalam redaksi, maka dia telah keliru dengan kekeliruan yang nyata. Wa hadhihi bid'atul irja'i, dan inilah bid'ah irja kaum murji'ah, allati a'dhamu as-salafu wal a'immatu al-kalama fi ahliha. Ya, yang para salaf dan para imam telah menganggap besar, ya, telah mengangkat tema ini, al-kalama ini, dengan menganggap besar tema ini atau perbincangan masalah ini fi ahliha, ya, terhadap orang-orang yang, ya, berpendapat dengan pendapat tersebut. Jadi para salaf yang membicarakan perkara ini dengan perbincangan yang besar, menganggap perkara ini sebagai perkara yang besar. Wa qalu fiha minal maqalati, dan mereka para salaf berbicara tentang ucapan-ucapan irja tadi, ya, al-azimah itu dengan perbincangan yang besar tadi, ma huwa ma'rufun. Ya. Jadi sebagaimana yang ma'ruf telah diketahui bahwasanya para salaf mentahdir, membid'ahkannya. Ya. Menhardiknya walaupun tidak mengkafirkannya. Wassalatu hiya adhumuha, padahal salat adalah amal yang paling agung. Wa ammuha, yang paling menyeluruh. Wa awwaluha, amal pertama setelah syahadat. Wa ajalluha, dan yang paling agung, yang paling mulia. Nah, terus hadal dibaca di sini. Ya. Sayyidi. Wala yahujju ila baitihi, fahada mumtani'un. Wala yusduru yasduru. Wala yasduru hada illa ma'a ifaqin fil qalbi wa zandaqatin La ma'a imanin sahihin. Wa qala rahimahullahu, la yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rusulihi ma'a adami syai'in minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Waqala Syekhul Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu, la khilafa baina al-ummati anna at-tauhid la budda an yakuna bil qalbi alladhi huwa al-'ilmu wal lisanu alladhi huwa al-qawlu wal qawlu wal 'amalu alladhi huwa tanfidhu al-awamiri wa nawahi fa in akhalla bi shay'in min hadha lam yakun ar-rajulu musliman fa in aqarra bi tauhidi wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'alimun ka fir'auna wa iblisa wa in amila bil tauhidi zahiran wa huwa la ya'taqidu batinan fa huwa munafiqun khalisan asharru min al kafiri wallahu a'lam. Nah, santa Suyudi sudah semakin lancar bacanya kan. Lumayan 4 bulan yang lalu masih ya, unyu-unyu, pelangga-pelongo. Sekarang udah lumayan, alhamdulillah. Nikolas. Dan sampai antum dibalap si Yudi ini. Si Yudi udah hafal Al-Jurumi ya katanya. Udah hafal Al-Jurumi ya kan? Paham enggak kan? Ya dia hafal. Jaki. Nah, ini kok Al-Jurumiannya dimutkinkan Niko. Nikolas. Lumayan sih dia 4 bulan. Sarapnya gimana? berhenti dulu Manugraha. Nah, antum terlambat datang ke sini kan, teman-teman udah belajar Matan Albina, Silat Asyrifiyah. Nah, apa-apalah. Taib. Amarga deh sekarang Silat Asyrifiyahnya atau apa kemarin? Mukhtarat ya. Apa? Kalau Manugraha bukannya Mukhtarat? Oh ya, sama Arga Amsila Tasrifiyah aja. Antum karena teman-teman kan udah 8 bulan di sini ya, udah dapat sorop Tan Albina Amsila Tasrifiyah. Antum belajar Amsila Tasrifiyah sekarang. Tapi qolas dari mana tadi bacanya ya? Halaman 91 ya. Qala rahimahullah, masih perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Hakikatud dini huwa at-ta'atu wal inqiyadu. Hakikat dari agama ini adalah ketaatan dan ketundukan. Wa dzalika innama yatimmu bil fi'li la bil qawli faqat. Nah, hakikat agama ini akan sempurna dengan ya, melakukan perbuatannya itu dengan beramal, bukan cuma dengan berkata, karena hakikat ini adalah ketaatan dan ketundukan. Faman lam yaf'alillahi syai'an famadana lillahi dinan. Maka barang siapa yang tidak beramal sedikit pun kepada Allah, maka dia tidak beragama kepada Allah dengan sesuatu agama apapun. Artinya dia tidak menghadapkan diri dia kepada Allah dengan membawa agama. Wa man la dina lahu fahuwa kafirun. Siapa yang tidak ada agama bagi dia, maka dia kafir. Syarat kita beragama kepada Allah adalah dengan beramal. Karena iman adalah qaulun wa amalun. Itu dikutip dari Syarah Umdatul Fiqh dalam madzhab Hanbali. Wa qala rahimahullah taala, dan beliau rahimahullah taala juga berkata, wa minal mumtani'i ay yakuna ar-rajulu mu'minan imanan sabitan fi qalbihi bi anna Allah farada 'alaihi salata wa zakata wa siyama wal hajja wa yaishu dahrahu la yasjudu lillahi sajdatan wa la yasumu ramadana wa la yu'addi lillahi zakatan. Ya, wala yahuj wala ila baitih hada mumtani'un. Ya, kata Syekhul Islam di majmu' fatawa sekarang, ya, termasuk diantara yang mustahil adalah seorang beriman dengan keimanan yang sabit, ya, dan keimanan yang kokoh fi qalbihi, di kalbunya. Namun bi anna Allah farada alaihi, yaitu gimana mustahilnya, yaitu Allah mewajibkan kepadanya as-salata, untuk salat, wa zakata, wa siyam wal hajj, untuk zakat kalau dia punya harta, untuk berpuasa, untuk haji kalau dia mampu, wa yaisha dahrahu, ya, kemudian dia tinggal sepanjang hidup dia, sepanjang zaman hidup dia, ternyata la yasjudu lillahi sajdatan, dia tidak pernah sujud kepada Allah walaupun cuma sekali sujud. Wala yasumu ramadana, dia pun tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wala yu'addi lillahi zakatan, dia pun tidak menunaikan zakat kepada Allah. La yahujj wala yahujj, dan dia pun tidak berhaji ke Baitullah padahal dia mampu. Hadza mumtadi'un, ini mustahil, kata dia beriman, mustahil. La yasduru hadza illa ma'an nifaqin, tidaklah muncul perbuatan ini, yaitu meninggalkan semua amal-amal tadi kemudian dia mengaku Islam, melainkan itu disertai dengan kemunafikan pengakuan Islam dia. Fi qalbi, ya, di kalbunya. Wa zandaqatin, dan juga disertai dengan kezindikan. La ma imanin sahihin, bukan ya pengakuan yang disertai dengan keimanan yang benar. Ibnu Taimiyah juga berkata, la yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih ma'ada min syai'in minal wajibatil lati yakhtasu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ya, ada di kutipan sebelumnya. Ya. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la khilafa bainal ummati, tidak ada perselisihan di antara umat, di antara ulama umat, anna tauhida, bahwasanya yang dimaksud dengan at-tauhid, ya, yang dimaksud dengan tauhid adalah la budda yakuna bil qalbi, bahwasanya tauhid itu mesti ada dengan ya, ada pada di kalbu, ya, harus terdapat di dalam kalbu, ya, alladhi huwa al-ilmu, yaitu ilmu, jadi kita mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kita menyatakan peribadatan selain Allah batil, penyembahnya kafir. Nah, ini ilmu. Ya, walisan ayakuna bil qalbi walisani, dan mesti ada di lisan alladhi huwa al-qaul. Mesti mengucapkan. Mesti mengucapkan syahadat. Wal amali alladhi huwa tanfidul awamiri wan nawahi. Nah, iman itu juga mesti ada dengan amalan, yaitu tanfidul awamir, ya, menerapkan, melaksanakan perintah-perintah dan larangan, menjauhi larangan. Fa in akhadha bi syai'in min hadha lam yakunir rajulu musliman. Ya, maka apabila salah seorang, ya, tidak menunaikan salah satu aja dari, ya, tiga hal tadi, maka seorang tadi bukanlah dia muslim. Wa in akhara bi tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun. Nah, kalau dia mengakui, mengikrarkan dengan ikrar tauhid, namun dia tidak beramal kepada Allah, maka dia kafir, dianggap sebagai kafir mu'anid. Orang kafir yang dia mu'anid, yang dia membangkang. Ya, kafir auna sebagaimana Firaun wa iblis dan iblis. Wa in amila bi tauhid, sekarang dia mengamalkan tauhid zahiran wa huwa la ya'taqiduhu batinan, namun secara lahir batiniah dia tidak meyakini apa yang dilakukan itu wajib. Ya, fa huwa munafiqun, maka dia munafik khalisan, munafik yang tulen, ya, asyarru minal kufri, yang lebih buruk daripada, ya, kekafir, atau daripada orang kafir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, terus dibaca berikutnya. Ya, Fikri. Ala ada mudof. Ala ada man ada man ada. Nah, mannya itu man mausul bimali jarin mudofun ilaih. Terus? Man ada filahi, fala yanfa'ul qawlu wat tasdiqu bidunil amali, fala yusaddiqu. Fala yasduqu. Fala yasduqu al imanu syar'i as syar'iu ala al insani illa bijma'il salasati. Boleh juga antum baca selain fala yasduku, gimana? Fala yusaddaku al imanu asyari. Boleh juga baca itu atau boleh juga fala yasduku. Terus at-tasdiqu bil qalbi wa amalihi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani wa hadha qawlu ahli sunnati wa jama'ati salafan wa khalafan wallahu subhanahu wa ta'ala. قال الشوكاني رحمه الله من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكرم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر. fala syakka anna hadza kafir, berarti irobnya apa? Khobar anna kafirun la syadidul kufri, ya, sebagai apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak yang menjelaskan apa? Mubayyin apa? Linau, linaui amilihi, untuk menjelaskan amilnya, untuk menjelaskan jenis amilnya. Terus syadidul kufri ka anna hadha kafirun syadid al-kufri. Nah, terus wasiyanatul amwali, innama takunu bil qiyami bi arkanil islami, falladhi yajibu ala man yujawiru hadhal kafiru minal muslimina fil mawaqini wal masakini an yadamuahu ilal amali bi ahkamil islami wal qiyami bima yajibu alaihi al qiyamu bihi ala tamami. Baik, Mas. Bagaimana baca Fikri? Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Ini dari kitab Fathul Majid. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau adalah termasuk di antara orang yang paling memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Karena beliau belajar langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dari kakeknya. Ya. Orang-orang Arab terdahulu itu biasa nikah muda. Ya, nikah muda, maka umur 40 tahun udah punya cucu. Ya. Umur 50 tahun cucunya udah besar. Ya, umur 60 tahun cucunya udah dewasa. Ya. Maka Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Hasan adalah termasuk di antara orang-orang yang belajar langsung kepada kakeknya, sehingga beliau memahami dengan detail maksud ucapan kakeknya di setiap risalah-risalah kakeknya. Yaitu kakeknya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, maka kalau antum mau tahu siapa representasi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya itu beliau. Ya, beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau. Ya, beliau termasuk di antara a'immatul dakwah. Jangan coba-coba tafsirkan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ternyata bertentangan dengan pentafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Jangan coba-coba. Ya, makanya para ulama kita semisal Syekh Fauzan, Syekh bin Bas banyak merujuk ke pendapat beliau. Ya, banyak merujuk ke pendapat beliau. Nah, barakallahu fikum. Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala berkata, "Wa qawlu man syahida an la ilaha illallah." Maka barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah ai takallama biha arifan li ma'naha amilan bi muqtadaha dzat batinan wa zahiran, itu yang mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah seraya memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya secara lahir dan batin, wala budda fi syahadataini minal ilmi wal yakin. Ya, maka syahadat tadi harus terpenuhi, itu ilmu wal amal bimadluriha, dan mengamalkan kandungannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam, dan ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Nah, ini bagi tema berarti dia tahu kandungannya. Dan kita pun juga dituntut oleh Nabi SAW untuk mati dalam keadaan la ilaha illallah, tahu dalam keadaan makna la ilaha illallah. Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu makna la ilaha illallah, dia tahu makna bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ya. Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Kecuali ya, orang-orang yang bersaksi dengan hak, dengan kebenaran dalam keadaan mereka ya'lamun, mengetahui. Maka orang yang bersaksi namun tidak mengetahui apa yang dia bersaksikan, maka batil ini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu apa makna la ilaha illallah, maka inilah kebatilan. Ya, wa amanutku biha min ghairi ma'rifati ma'naha wa la yakin. Adapun hanya sekedar mengucapkan tanpa ada mengetahui maknanya apa, wala yakinin, tidak meyakini, wala amalin bimuktadoha, juga pun tidak mengamalkan kandungannya, konsekuensinya ya, min nafi syirki, berupa apa? Menafikan kesyirikan ya, menyingkirkan kesyirikan, wa ikhlasil qawli wal amali, dan mengikhlaskan amal maupun ucapan ya, wa qawlil qalbi wal lisan, dan ucapan lisan, ucapan qalbu, wa amal qalbi wa amal jawarih, dan amal qalbu wa amal jawarih, fa ghairu nafi'in bil ijma', maka itu tidak bermanfaat berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa qala rahimahullah, beliau pun juga berkata, wa fil ayati ay anna qawlahu ta'ala, dalam ayat ini yaitu firman Allah, minan nasi mayaqulu amanna, di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah. Ya, fa idza udhiya fillahi, nah apabila ya apabila dia disakiti, diganggu karena beriman pada Allah, ya, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah, maka dia menganggap fitnah manusia tadi, gangguan manusia tadi itu sebagai adab Allah. Ya. Raddun alal murji'ah, maka dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi kaum murji'ah al-karramiyah, ya, murji'ah karramiyah. Wa wajhu, apa sisi bantahannya? Annahu lam yanfa haula'i qauluhum, bahwasanya tidak bermanfaat ucapan mereka, amanna billah, kami beriman pada Allah, ma'adami sabrihim, namun tidak disertai dengan kesabaran mereka, ala adab man adahum fillah, namun tidak disertai dengan kesabaran mereka atas gangguan, atas rintangan, ya, orang-orang yang memusuhi mereka ketika mereka berjalan di atas dakwah, mengajak manusia di atas jalan agama Allah. Fala yanfa'u al-qawlu at-tasdiq wa at-tasdiqu biduni amalin, biduni al-amali, maka tidak bermanfaat ucapan mereka, pembenaran mereka tanpa ada amalan. Ya. Fala yasduqu al-imanu, ini boleh juga dibaca fala yusaddaqu al-iman. Al-imanu sama naibul fa'il. Ya, kalau baca yasduqu berarti ini fi'il lazim, imannya fa'il. Maka iman yang syar'i yang benar itu tidaklah dianggap benar alal insan illa bistima'i as-salasati. Ya. Tidak benar keimanan yang syar'i pada manusia sampai ketiga komponen tadi terpenuhi, berkumpul semua, at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan kalbunya, wa amaluhu, dia mengamalkan, ada amalan dia, wal qawlu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan arkan, arkan di sini maksudnya anggota badan. Hadza qawlu ahli sunnati wal jamaati, inilah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, salafan wa khalafan, ya, salaf terdahulu maupun yang belakangan. Ingat ya, khalafan, jangan khalfan. Kalau khalfan maknanya jelek. Ya. Khalfan maknanya jelek. Ya. Sebagaimana di ayat mengenai orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'u syahwat, fa sawfa yalqawna wa ya'ila man taba wa amana wa amila shaliha, dan seterusnya. Nah, wa qala Syaukani, ini sudah dibaca belum? Hah? Sudah dibaca? Fikri tadi. Berkata Imam Syaukani, ini dari kitab Irsyad Masail ila dalailil masail. Wa qala Syaukani rahimahullah ta'ala, man kana tarikan li arkanul islami wa jami'i faraidihi, rafidan lima yajibu alaihi min dhalika min al aqwali wal af'ali, lam yakun ladaihi illa mujarradut takallumi bi syahadataini. Ya, fala syakka wala raiba anna hadza kafirun syadida al-kufri. Ya, syadida maf'ul mutlaq. Yang mubayyin li naw'i amilihi. Tayyib, barakallahu fikum. Kata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, Barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun Islam, ya, dia meninggalkan rukun-rukun Islam, dia meninggalkan semua tuh amalan, syahadat, sholat, zakat, ya, ya, wajami'i faraidihi, dia meninggalkan semua kewajiban-kewajiban, ya, rafidan lima yajibu alaihi min dhalika min al-aqwali wal-af'al, ya, seraya dia menolak, rafidan, rafid, rafadu yarkudu, rafid isim fa'ilnya, ya, makanya rafidoh itu dari kata rafadu yarkudu, ya, rafaduni, rafaduni, ya, mereka menolakku, mereka menolak, jadilah rafidoh. Seraya menolak lima yajibu alaih, ya, menolak apa-apa yang telah diwajibkan untuknya, min, ya, min dzalika minal aqwal wal af'al, ya, kewajiban-kewajiban tadi berupa ucapan maupun perbuatan dia menolak sebagaimana kaum Elingiun kejawen. Ya, lam yakun ladaihi illa mujarradut takallumi bisyahadataini. Ya, dia enggak punya apa-apa. Dia enggak punya apa-apa dari kontribusi dia terhadap keimanan ini kecuali hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat ditaruhlah dia pakai yakin, ya, pakai tasdik segala macam, pakai ma'rifah versi Jahmiyah, ya, pakai tasdik versi Asy'ariyah, taruhlah pakai itu. Namun dia enggak punya amal apa-apa kecuali itu aja. Fala syakka wa la raiba, maka hal ini tidak diragukan lagi. Tidak ada kebimbangan sedikit pun anna hadza, bahwasanya orang ini kafirun, kafir murtad. Ya, yang menyelisih pendapat ini adalah kaum Murji'ah. Syadidul kufri, yang sangat parah kekafirannya. Halal dam, yang halal darahnya ditumpahkan oleh pemerintah kaum muslimin, bukan oleh individu kita. Wasiyanatul amwali, kata beliau, dan terlindunginya harta-harta. Ya, kalau memang sudah beriman, terlindung harta, ya, terlindung darah, kata beliau. Innama takunu bil qiyami bi arkanil islami. Itu dapat terwujud dengan melaksanakan rukun-rukun yang Islam. Ya, bil qiyam maknanya bil fi'il. Ya. Falladhi yajibu ala man yujawiru hadzal kafira minal muslimin. Ya, maka wajib bagi siapa saja yang yujawir, jawara yujawiru, berdekatan, bertetanggaan. Bagi siapa saja kaum muslimin yang berdekatan dengan si kafir ini, yang enggak mau beramal sama sekali. Ya. Berdekatan fil mawatin wal masakin, di mana? Di mawatin, di negeri-negeri dan di hunian-hunian masakin. An yad'uhu, agar menyeru dia, mengajak dia ilal amali, untuk beramal biahkamil islami, untuk beramal kepada hukum-hukum Islam, ya, wal qiyami yajibu alaihi al qiyam bihi ala tamam, dan menegakkan apa yang telah diwajibkan kepadanya secara sempurna. Ya, diajak dia beramal, agar beramal si kejawen-kejawen ini, ya, kalau enggak mau dikasih peringatan, dikasih ancaman, kalau kamu enggak mau mengamalkan kamu kafir, ya. Tabarakallahu fikum. Waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim. Berikutnya sekarang berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti pertama dari Lajnah Daimah sebelum Syekh bin Bas. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ini belum dibaca kan? Siapa? Ini, sama Paris, Pacaris. Dunal baqi lam yakun ar-rajulu musliman. Hadza ijma'u anna al-insana. Hadza ijma'u mudhaf nanti. Hadza ijma'u anna al-insana la budda yakuna muwahhidan bi i'tiqadihi wa lisanihi wa 'amalihi. Fa in 'arafa at-tauhid wa lam ya'mal fa in 'arafa at-tauhid. Fa in 'arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun idza taqada wa la naqqa wa la 'amala bil haqqi wa la 'amila wala amila bil haqqi bi arkanihi fa hadza kafirun 'inda jami'il ummati. Qala al-'allamatu Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala fi jawabin 'ala su'alin. Mana kenapa enggak mau ditanwinin? Dia bukan ghairu munsharif, enggak ada hal, bukan mudhaf. Mau ditanwinin. Jawabin ala su'alin an sihhati qawli ba'din nasi al-a'malu bin niyati wa laysa bil amali. Qala rahimahullah hadha min abbahi al-khata'i. Qawluhu al-a'malu bin niyati wa laysa bil amali hadha golat. Hadha golat apa? Golatin golaton. Ya dibaca, enggak ada sukun-sukun antum baca. Semuanya harokatnya dibaca dibunyiin. Enak aja baca sukun-sukun. Terus. Al-a'mal bin niyati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin la budda min al-amali aidun. Yaqulu innamal a'mal bin niyyat. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Pelit amat selawatnya aja juga. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Fala budda min al-a'mali walakinnaha tabanni. Oh benar. Walakinnaha tubna 'ala niyyati. Al-a'malu la budda laha min niyatin walakin laisa ma'naha anna an-niyata takfi wa tatrukul a'malu wa tatrukul a'malu. An-niyatu wahdaha la takfi la budda min 'amalin fal wajibu 'ala kulli muslimin ayya'mala bi ta'atillahi wa yada'a meninggalkan ma'asiyallahi wa yad'a ma'asiyallahi walau nawa wa lam ya'mal bi syar'illahi sara kafiran. Entai hasbuk nambah seperti kalau ada selawat dibaca selawat bakhil itu. Ada selawat tidak dibaca. Padahal ada tulisan selawat di buku kan. Pelit tentu. Dibaca. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah. Dari mana Riz bacanya Riz? Masih halaman 92 ya. Qala syekhu Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ijma'un baina ahli al-ilmi. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, kesepakatan di antara para ulama anna tauhid la budda yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Bahwasanya tauhid mesti terdapat ya, di qalbu, di lisan dan di amal. Fala budda min salasati, maka mesti terrealisasi tiga hal tadi. Gak boleh iman itu qaulun wa i'tiqadun aja, amal gak ada. Ini irja. La budda ayyakuna huwa al-mu'taqadu fi qalbihi. Maka keyakinan itu mesti ada di kalbunya. Wala budda ayyakuna huwa alladhi yantiqu bihi lisanuhu. Ya, maka keimanan itu mesti ya, ada pada yang lisannya mengucapkannya. Wala budda ayyakuna huwalladzi ta'malu bihi jawarihuhu. Maka keimanan itu mesti ada yang amal jawarihnya mengamalkannya. Paham sini ya? Ya. Ini baru iman yang benar, tauhid yang benar. Baik. Fa in ikhtalla shay'un min hadha, Nah, kalau ada sesuatu satu aja tidak terpenuhi dari tiga komponen ini, ya lawahada bi lisanihi, seandainya dia mentauhidkan Allah lewat lisannya, duna qalbihi, tanpa ada amalan qalbunya, manafa'ahu at-tauhiduhu, manafa'ahu tauhiduhu, maka tauhidnya tidak memberikan manfaat mudarat untuk dia, tidak memberikan manfaat untuk dia. Walau wahada biqalbihi wa arkanihi duna lisanihi, seandainya dia mentauhidkan Allah dengan qalbunya, dengan meyakini, dengan arkan, maksudnya dengan apa, dengan anggota badan dia mengamalkan, tapi tanpa mengucapkan, ma yanfa'u dzalika, ini pun juga enggak bermanfaat buat dia. Lau wahada bi arkanihi dunal baqi, seandainya dia mentauhidkan Allah dengan mengerjakan amalan yang anggota badan mengerjakannya, tapi tanpa yang lainnya, tanpa ada keyakinan di kalbu, tanpa ada ucapan di lisan, lam yakunir rajulu musliman, maka orang itu pun belum dianggap sebagai muslim. Hada ijma'u annal insana la budda yakuna muwahhidan bi i'tiqadihi wa lisanihi wa amalihi. Inilah kesepakatan yang seseorang mestilah dia mentauhidkan Allah dengan meyakini, dengan meyakininya, ya, bi i'tiqadihi, dengan keyakinannya, dengan lisannya dan dengan amalannya. Fa in arafa at-tauhida lam ya'mal bihi fa huwa kafir. Fa in arafa at-tauhida, apabila dia telah mengenal tauhid tapi dia tidak mau beramal, maka dia kafir. Ya, kafirun mu'anidun, dianggap kafir yang membangkang. Idza taqada wala nataqa wala amila bil haqqi, apabila dia hanya meyakini tapi tidak mau mengucapkan, apalagi mengamalkan dengan hak, biarkan ini dengan anggota badan dia, ya, fa hadza kafirun inda jami'il ummati, maka orang ini kafir menurut kesepakatan umat. Qala al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh bin Baz berkata, Syekh bin Baz menyatakan, ya, fi jawabin ala su'alin an sihhati qawli ba'din nas. Ya, ketika beliau menjawab tentang sebuah soal, pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ya, tentang keabsahan ucapan sebagian orang, al-amalu bin niat walabi walaysa bil amal. Amal itu cukup dengan niat, bukan dengan amalan. Ya, qala rahimallahu, maka Syekh bin Baz berkata, hada min aqbahil khata', maka ini adalah termasuk diantara ucapan kekeliruan yang paling jelek. Ya, qauluhu al-a'malu bin niyat laisa bil amal, ucapan orang tadi, si pembawa syubhat tadi, amal itu hanya dengan niat bukan dengan amal, anggota bukan dengan amal yang ditulis, yang dikerjakan oleh anggota badan. Ya, kata Syekh bin Baz, hada ghalatun, maka inilah kekeliruan. Ya. Naam al-a'malu bin niyat, memang betul amal itu tergantung dengan niat, dari sisi diterima atau tidak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Lakin la budda minal amali aidan. Ya. Namun mesti juga adanya amalan dari iman tadi. Ya. Nabi sallallahu bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu sesungguhnya harus disertai dengan niat, dan sesungguhnya tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wala budda minal amali walakinnahu tubna ala niyati. Maka mesti ada amalan, namun amal tersebut mesti dibangun di atas niat yang benar. Fala amalu la budda laha min niyatin. Maka yang namanya amal harus, ya, ada niatnya. Walakin laisa ma'naha anna niyata takfi wa tutrakul a'malu. Namun bukanlah maknanya amal, niat itu sudah cukup, kemudian ditinggalkan amal, amal ditinggalkan. Ya. Niatu wahdaha la takfi, niat sendiri enggak cukup. La budda min amalin, mesti ada amalan. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim, an ya'mala bi ta'atillah wa ayyada ma'asiyallahi. Maka setiap muslim mesti beramal dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Walau nawa, seandainya seorang berniat saja, walam ya'mal bi syar'illah, dan tidak mengamalkan syariat Allah, sara kafiran, maka jadilah dia kafir. Ya. Cukup dulu kali ya. Nanti masuk ke halaman 93 bawah. Ya. Sore lagi nanti insyaallah kita lanjutkan kajian kita ini insyaallah tabaraka taala.